Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitabut tauhid, yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk pada bab yang ke-37 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babun minasyirki iradatul insani bi amali dunia. Itu bab termasuk dari kesyirikan seorang manusia menginginkan dari amal ibadahnya balasan di dunia. Sebelum kita lanjutkan bab tersebut, ada pembahasan yang tertinggal terkait dengan bab yang sebelumnya, yaitu ar-riya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima suatu amalan kecuali sang pelakunya melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari amalan illa ma kana lahu khalisan wa butugiya bihi wajhuhu, kecuali dilakukan amalan tersebut khalisan, dalam keadaan dia ikhlas dan dia mengharapkan dengan amalan yang dia lakukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya mengikhlaskan suatu amalan itu adalah suatu perbuatan yang sangat sulit, sehingga sangat diperlukan bagi kita untuk selalu berusaha agar kita mengikhlaskan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara usaha-usaha untuk mengikhlaskan amalan yang harus kita lakukan, atau hal ini adalah merupakan tanda-tanda keikhlasan yang ada pada diri seseorang, yang pertama adalah dia suka menyembunyikan amalan-amalan yang saleh. Jadi di antara usaha yang kita lakukan untuk mengikhlaskan amalan ibadah yang kita lakukan, karena sebagaimana yang tadi kita jelaskan berdasarkan hadis yang sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali sang pelakunya melakukannya dengan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka usaha yang kita lakukan yang pertama adalah kita berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Al-Albani, Sahih Al-Albani, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan dari amalan yang saleh, khabi'un min amalin salih, dijelaskan oleh para ulama yakni maknanya adalah minal a'mali al-khafiyah, itu dari amalan-amalan yang samar yang dia sembunyikan, ya, min amalin salih, dari amalan-amalan yang salih, falyaf'al. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kita, barang siapa yang di antara kita mampu untuk menyembunyikan suatu amalan, maka lakukanlah. Dicontohkan oleh ulama yang menafsirkan hadis yang mulia ini seperti seseorang dia berusaha untuk salat malam fi jawfil lail, di tengah-tengah malam, terutama di sepertiga akhir dari malam. Atau dia bersedekah dengan sedekah yang sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. atau dia melakukan suatu amalan-amalan yang lainnya yang memang dia berusaha agar orang lain tidak mengetahuinya. Jadi kita berusaha, ya. Dan termasuk dari suatu amalan saleh, dan bahkan ini adalah merupakan bagian dari cabang keimanan, adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan jalanan, menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Dicontohkan oleh Ustaz Abu Isa, termasuk di dalamnya mungkin terkadang tatkala kita ingin buang hajat ke WC umum di terminal ataupun yang lainnya, tatkala kita masuk ke sebuah WC kemudian di dalamnya ada kotoran yang menjijikan, terkadang kita yang kita lakukan adalah pindah cari tempat WC yang lain. Padahal pada saat itulah kesempatan bagi kita untuk menyembunyikan suatu amalan. Pada saat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kita menyiramnya? Kemudian setelah itu baru kita buang hajat kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah selalu menuduh diri kita dengan kekurangan dan tidak memuji diri sendiri. Dan tidak memuji diri sendiri. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, hakikatnya ibadah yang kita lakukan ini adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita. Dan kita selalu menuduh diri kita dengan kekurangan. Seandainya kita hitung-hitung dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala belumlah cukup kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Sementara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang jumlahnya tidak terhitung, wajib kita syukuri dengan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah yang kita lakukan ini tidaklah mungkin dapat membalas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah manusia yang selalu penuh dengan kekurangan, karena kita tidaklah mampu untuk menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bentuk peribadatan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tidak menanti balasan dari orang dan juga tidak ucapan terima kasih dari orang lain tatkala kita melakukan suatu kebaikan. Tidak menanti balasan dari orang lain dan juga tidak ucapan terima kasih dari orang lain tatkala kita melakukan suatu perbuatan baik pada orang tersebut. Ya, terkadang kita tatkala kita berbuat baik kepada seseorang, ya, terkadang ada embel-embelnya, ada keinginan tertentu. Misalnya di antara tetangga dia memberikan sayur ataupun yang lain yang semisalnya, ya. Tapi ada diiringi semoga nanti kalau tetangganya punya makanan yang lain dia dikasih misalnya. Kalau dia niatkan yang seperti ini, maka rusaklah keikhlasan yang ada pada dirinya. Kalau kita mengasih sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka janganlah kita mengharapkan balasan dari orang tersebut. Karena memang kita lakukan hal tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tidak mengharapkan pujian dan tidak tertipu dengan sanjungan. Tidak mengharapkan pujian dan tidak tertipu dengan sanjungan. Tatkala mungkin kita bekerja di sebuah departemen atau di sekolahan ataupun yang semisalnya, ya, kita berusaha untuk menunaikan amanah yang telah dibebankan oleh kita, maka tatkala kita dipuji oleh atasan kita, maka janganlah tertipu dengan sanjungan tersebut. Karena memang hakikatnya tatkala kita bekerja, ini semata-mata kita menunaikan kewajiban kita, menunaikan amanah yang telah dibebankan pada diri kita. Dan di antara ciri orang yang ikhlas adalah dia dipuji tidak tambah rajin, dan jika dicela tidak mengurangi kerajinan dia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Isa. Ya, di antara ciri keikhlasan seseorang tatkala dia melakukan suatu pekerjaan, dipuji tidak tambah rajin, dan jika dicela tidak mengurangi kerajinannya. Kemudian yang kelima adalah buat dia sama saja antara pujian dengan celaan. Ya, buat dia sama saja antara pujian dengan celaan. Kalau dipuji dia biasa saja, karena yang memang dia hakikat dia tatkala melakukan suatu amalan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah tidak melihat amalan yang dia lakukan. Tidak melihat amalan yang dia lakukan. Bahkan dia menganggap amalan yang dilakukan ini adalah suatu perkara yang sangat kecil. Anda pernah baca tulisan Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim di dalam khutbah Jumatnya. Beliau mengatakan bahwasannya tanda-tanda diterimanya suatu amalan yang saleh adalah manakala Anda menganggapnya sebagai amalan yang sepele, sedikit dan kecil dalam hati Anda. Ini diantara tanda-tanda diterima amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang adalah tatkala dia menganggap amalan yang dia lakukan adalah suatu amalan yang sepele, sedikit dan kecil dalam hatinya. Kalau seseorang dia melakukan suatu amalan, dia menganggap amalan tersebut adalah amalan yang besar, dia merasa kalau bukan saya, tentu tidak akan ada yang melakukannya. Tidak akan bisa kalau bukan saya. Ya, maka orang yang seperti ini menunjukkan bahwasanya tidak ada keikhlasan atau kurangnya keikhlasan yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketujuh adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang kedelapan adalah mengakui keutamaan orang lain dan tidak pelit memuji mereka, lebih-lebih orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi yang kedelapan adalah mengakui keutamaan orang lain dan tidak pelit memuji mereka, lebih-lebih orang yang berbuat baik kepada kita. Dan di antara sikap yang salah yang mungkin terkadang muncul di hati kita adalah terkadang kita menuduh seseorang yang dia melakukan amal yang saleh, kita tuduh bahwasanya dia adalah melakukan amalan tersebut adalah karena riya. Ya, tak kala mungkin kita punya teman, dia kalau sholat di saf pertama terus misalnya, mungkin kita di dalam hati kita muncul perasaan paling juga riya. Maka kalau kita mengatakan seperti itu atau muncul dalam hati kita paling juga dia riya, maka sebenarnya sebaliknya kitalah yang riya. Jadi seakan-akan kitalah yang paling ikhlas. Jadi kalau kita menuduh teman kita melakukan suatu amalan bahwasanya dia melakukan amalan tersebut adalah riya, bisa jadi kita adalah riya. Karena tatkala kita mengatakan paling dia riya, seakan-akan dia adalah orang yang paling ikhlas. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan masalah riya yang kemarin terluput tidak kita jelaskan. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-37, yaitu termasuk dari kesyirikan, yaitu kesyirikan yang asghar hukum asalnya, itu seseorang dia beramal ibadah karena mengharapkan dunia. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hukum beramal ibadah karena dunia seperti hukum riya. Yaitu jika sebagian kecil dari amalan ibadah yang dia lakukan karena dunia, maka ini hukumnya adalah syirkun asghar. Namun apabila sebagian besar atau mayoritas seluruh amalan ibadah yang dia lakukan karena dunia, maka berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu pun kita sudah menjelaskan tentang hukum atau keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Hukum atau keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Amalan ibadah jika ditinjau dari disebutkan atau tidaknya balasannya di dunia terbagi menjadi dua. Jadi amalan jika ditinjau dari disebutkan atau tidaknya balasannya di dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amalan yang syariat tidak menyebutkan balasannya di dunia dengan balasan tertentu, seperti sholat wajib, puasa Ramadan, ya, tidak disebutkan balasan di dunia dengan balasan tertentu. Maka apabila jenis model amalan yang seperti ini, tidak boleh kita menginginkan di dalamnya balasan di dunia. Kenapa? Karena syariat tidak menyebutkannya. Yang kedua adalah amalan yang memang syariat menyebutkan balasannya di dunia sebagai bentuk targib, dorongan, motivasi bagi seorang hamba untuk melakukannya. Seperti silaturahim, birrul walidain, sedekah, ataupun yang semisalnya. Maka untuk jenis amalan yang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika seseorang melakukannya semata-mata karena balasan di dunia, maka amalan tersebut tertolak, termasuk dari kesyirikan yang asghar. Yang keadaan yang kedua, kalau seseorang dia menginginkan balasan kedua-duanya, dia menginginkan balasan di akhirat plus dia juga menginginkan balasan dunia di dunia yang memang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Karena tatkala syariat menyebutkan balasan di dunia, menunjukkan akan kebolehannya. Dengan catatan, ya, dengan catatan hati kita ini jangan lebih condong ke balasan dunianya. Tetap yang harus kita condongkan dalam hati kita adalah balasan di akhirat. Karena apabila ada suatu amalan yang dia disebutkan balasannya di dunia, disebutkan diniatkan atau tidak, kita menginginkan balasan di dunia, insya Allah pasti kita dapat. Dan orang yang seperti ini, maka keikhlasannya, pahala yang Allah berikan akan sempurna. Contoh misalnya, ada 3 orang yang dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang A ini hanya menginginkan ghanimah. Yang B, dia menginginkan balasan di akhirat plus ghanimah. Yang C, dia hanya menginginkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam peperangan kaum muslimin menang. Kira-kira mereka bertiga dapat bagian ghanimah tidak? Dapat, walaupun yang si C tidak meniatkan. Tapi akibatnya berbeda. Yang A, maka ibadah dia yang dia lakukan tertolak. Yang B dibolehkan karena memang disebutkan di dalam syariat. Yang C lebih sempurna lagi. Dia hanya menginginkan balasan di akhirat. Ya, tapi tatkala sudah menang, maka dia mendapatkan juga balasan di dunia. Yang sebenarnya hakikatnya dia sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia. Ya, walaupun dia tidak meniatkan, dia juga dapat balasan di dunia. Kemudian kita jelaskan yang terakhir adalah penjelasan dalil. Di sini ada 2 dalil yang dibawakan oleh Syekh Wahab bin Abdul Wahab. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Pada pertemuan yang telah lalu pun kita sudah menjelaskan tafsiran di antara para ulama tentang ayat yang mulia ini, yang mereka para ulama memiliki 4 tafsiran terkait tentang orang-orang yang masuk di dalam ayat ini. Yang pertama, sedikit kita murojaah, yang pertama adalah orang yang dia beramal soleh seperti sholat, sedekah dan puasa ataupun yang semisalnya, yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak menginginkan balasan di akhirat. Dia menginginkan Allah membalasnya di dunia dengan bentuk Allah menjaga hartanya, menjaga keluarganya, badannya, atau Allah subhanahu wa ta'ala tetap selalu memberikan kenikmatan bagi dirinya. Dan dia sama sekali tidak menginginkan surga atau sama sekali tidak takut dari neraka. Ini tafsiran yang pertama yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Adapun tafsiran yang kedua, orang-orang yang masuk ke dalam kategori menginginkan kehidupan dunia dari amalan ibadah yang dia lakukan, yang mana yang kedua ini akbaru minal awal, lebih besar, lebih parah, lebih dikhawatirkan daripada yang pertama, yang ini disebutkan oleh Imam Mujahid, yaitu orang yang dia beramal soleh wa niyatuhu riya'an nas, dan niatnya itu adalah karena riya, mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian yang ketiga yang termasuk dari amalan yang termasuk dalam ayat yang mulia ini adalah orang yang dia beramal soleh tujuannya adalah agar mendapatkan harta, tahta dan kedudukan. Ya, seperti orang yang berhaji semata-mata ingin mendapatkan harta, orang yang dia berhijrah ya karena dunia atau karena perempuan untuk dia nikahi, seseorang yang dia menuntut ilmu syar'i, mencari titel S3 misalnya, doktor, ya tujuannya adalah agar mendapatkan kedudukan, atau mungkin gajinya dinaikkan misalnya, maka ini termasuk dari orang yang beramal karena dunia. Kemudian yang keempat, adalah yang ini adalah tafsiran dari Anas bin Malik, adalah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi pelakunya berada di atas kekafiran, dia melakukan kekufuran yang akbar yang mengeluarkannya dari Islam. Baik dari orang-orang non-Islam seperti orang-orang Yahudi dan Nasara ataupun mungkin orang-orang yang dia secara zahirnya ada orang-orang Islam yang melakukan ketaatan tapi melakukan pembatal keislaman. Kita jelaskan ayat yang mulia ini yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Qaulul Mufid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya" ai man kana yaqsudu bi amalil akhirah arada dunya yaitu barang siapa yang dia memaksudkan atau meniatkan dari amal akhirat. Dunia dia memaksudkan, dia menginginkan atau meniatkan dari amalan ibadah dia adalah karena balasan di dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Dan perhiasan dunia adalah al-mal wal-walad. Kama qala ta'ala, al-mal wal-banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka orang seperti ini, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, ay tu'tihu minad dunia. Yakni kami akan berikan dia dari apa yang dia inginkan dari balasan di dunia. Kalau dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, Allah berfirman selanjutnya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sama sekali tidak dikurangi. Kalau berdasarkan ayat yang mulia ini, setiap orang yang dia menginginkan balasan dunia dari amalan ibadah yang dia lakukan, maka akan diberi. Wahum fiha la yubkhasun, dan sama sekali tidak dikurangi. Misalnya seseorang yang dia sholat malam, tapi dia menginginkan agar dia mendapatkan uang 1 miliar misal. Maka Allah beri berdasarkan ayat yang mulia ini, tidak dikurangi walaupun sedikit. Akan tetapi ayat yang mulia ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 18. Ternyata tidak semua orang yang menginginkan balasan di dunia itu Allah berikan. Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki, ya, sebagai bentuk istidraj kepada orang tersebut. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 18, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang dia menginginkan sesuatu yang disegerakan, al-ajila, yakni dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami akan beri dia ma nasya'u, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Jadi dalam ayat yang mulia ini, Al-Isra ayat 18, ini berarti tidak semua orang diberi. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan terhadap orang yang Allah kehendaki. Misalnya ada 3 orang yang dia beramal-amal soleh tujuannya untuk dunia. Misalnya sholat tahajud ataupun yang semisalnya, sama-sama menginginkan uang 1 miliar. Si A, dia dapat apa yang dia inginkan, tidak dikurangi walaupun sedikit. Si B, Allah berikan tapi tidak penuh. Allah berikan hanya 1 juta misalnya. Adapun si C, dia sama sekali tidak Allah berikan. Tapi akibatnya sama. A dan B serta C, ya, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi dirinya jahannam. Yaslaha yang dia memasukinya, madmuman madkhura, dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi orang yang dia beramal karena dunia, dia dapat atau tidak dapat, maka akibatnya sama. Dia akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti surat Al-Isra ayat 18 ini mengkhususkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 15 sampai 16 ini. Kalau dalam surat Hud disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikurangi. Ternyata di dalam surah Al-Isra Allah khususkan bahwasanya orang yang menginginkan balasan di dunia terkadang Allah berikan, terkadang Allah tidak berikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian sedikit pun di akhirat, illan naru, kecuali neraka. Ayat yang mulia ini menjelaskan akan akibat orang yang dia beramal karena dunia. Yang mana berdasarkan ayat yang mulia ini Allah memberikan apa yang dia inginkan dari dunia, akan tetapi di akhirat, karena memang dia tidak menginginkan akhirat, Allah tidak beri apa-apa kecuali api neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan hapuslah apa yang mereka lakukan fiha ay fil akhirah. Apa yang mereka lakukan di dunia, nanti di akhirat wahabito, terhapus. Tidak ada pahalanya. Wabatilun makanu ya'malun, dan batillah apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Albutlanu yakunu fid dunia, walhubutu yakunu fil akhirah. Albutlan, batilnya suatu ibadah, ini terkait dengan dunia. Seseorang yang terkait tatkala dia beramal di dunia, Jadi orang yang dia beramal di dunia karena mengharapkan amalan soleh, sewaktu dia hidup di dunia karena menginginkan balasan dunia, maka amalnya batil. Amalnya batil. Adapun di akhirat, ibadah yang dia lakukan tidak berpahala. Wahhabita ma sanau fiha ay fil akhirah. Dan hapuslah apa yang mereka lakukan di akhirat. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara amalan yang dia lakukan di dunia batil. Ya. Li'annahu biduni qasdin khalisin liwajhillah. Karena dia lakukan ya bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia di akhirat, habitat a'maluhum, maka seluruh amalnya ini tidak berpahala. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang sahih. Fi sahihi an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, yaitu sahih Bukhari dan Muslim. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamila, in u'tiya radiya, wa illam yu'ta sakhita, Ta'isa wan takasa, wa idha shika falan takasha, tuba li abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mukbaratan qadamahu, in kana fil hirasa, kana fil hirasa, wa in kana fis saqa kana fis saqa in ista'dana lam yu'dan wa in syafa'a lam yushaffa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang intinya dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dua orang hamba, yang pertama adalah hamba dunia dan yang kedua adalah hamba akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Beliau bersabda, Ta'isa ay khaba wa halaka, binasa dan celak, celaka dan binasa. Ta'isa ay khaba wa halaka, celaka dan binasa. Abdud dinar, yaitu hamba yang menghambakan dirinya kepada dinar. Dinar adalah uang yang terbuat dari emas. Ta'isa abdud dirham, celakalah seseorang yang dia menghambakan dirinya kepada uang dirham. Itu uang yang terbuat dari perak. Ta'isa abdul khamisah, dan celakalah orang yang dia menghambakan dirinya kepada khamisah. Al-khamisah yakni kisaun jamilun, baju yang bagus. Ta'isa abdul khamila, dan celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada al-khamila. Al-khamila yakni firasun wathirun, yaitu kasur yang empuk. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan abdun terhadap hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini, hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisa, hamba khamila. Mengapa kok mereka dikatakan abdun? Dikarenakan li'annahum ya'maluna laha. Dikarenakan memang mereka ini melakukan suatu amalan tujuannya semata-mata karena itu semua. Tapi kalau seorang dia beramal amalan soleh tujuannya karena uang, berarti dia adalah hamba uang. Tapi kalau seseorang dia amalannya tujuan karena dunia, maka jadilah dia hamba dunia. Amal ladzi ya'malu min ajli wajhillah, adapun orang yang dia beramal karena mengharapkan wajah Allah, wa huwa abdullah, maka dia adalah hamba Allah secara khusus. Hamba Allah itu orang-orang yang benar-benar dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alamat-alamat mereka, menyebutkan orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Beliau bersabda, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Jadi di antara ciri atau alamat orang yang dia beramal karena dunia, yaitu jika dia diberi radiya, dia ridho, dia senang. Wa illam yu'ta sakhita, adapun jika dia tidak diberi maka dia marah. Hadihi alamatul ladzi ya'malu min ajli dunya. Ini adalah merupakan alamat orang yang dia beramal karena dunia. Ya, tatkala dia diberi dia senang, tidak diberi dia marah. Misalnya seorang khatib, ya, tatkala dia di ada jadwal khatib ceramah di sebuah masjid, ya, tatkala diberi, dikasih sebuah amplop, wah dia senangnya bukan main. Tatkala tidak diberi, besok saya enggak mau lagi terjadwal di masjid tersebut. Kalau dia memang seperti ini, berarti dia beramalnya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, dia menginginkan apa yang dia lakukan adalah karena akhirat. Apabila dia diberi amal mukmin, fa innahu in utiya syakara. Jika dia diberi, maka dia bersyukur. Ya, wa illam yu'ta fa innahu yasbiru wa la yaskhud. Apabila dia tidak diberi, maka dia bersabar dan dia tidak marah. Ya, dikarenakan memang dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang tsumma 'ada du'a 'alaihi marratan tsaniatan, ya, mengulang doa atas orang yang dia melakukan suatu amalan karena dunia. Beliau mengatakan ta'isa wan takasa. Celaka wan takasa. Ta'isa ay khaba wa halaka. Intakasa, apa makna dari intakasa? Intakasa adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang yang dia melakukan suatu amalan karena dunia, semoga orang ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan semoga urusannya malah menjadi tambah sulit, tidak mudah. Intakasat alaihi al-umur. Itu terbalik urusannya dari apa yang dia inginkan. Tatkala ada orang yang beramal karena dunia, ya, dia ingin mendapatkan keuntungan, Rasulullah doakan semoga dia tidak dapat. Semoga dia malah rugi. Dan semoga apa yang dia lakukan menjadi tidak mudah. Dan semoga apa yang dia lakukan, dia inginkan, ini malah terbalik, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Menyelisih khilafah mayurid, menyelisih apa yang dia inginkan. Walihada qala, oleh karena itulah dalam hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, wa idza syika falantaqasa. Dan apabila dia tertusuk sebuah duri, falantaqasa ay falayastatiu ayuzila ma yu'dhihi an nafsihi. Ya, apabila dia tertusuk duri, maka dia tidak mampu untuk mencabut duri tersebut. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang dia menginginkan balasan di dunia. Ini sebagai bentuk hukuman bagi orang tersebut. Jadi Rasulullah mendoakan kejelekan, celaka dan binasa, dan semoga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Semoga apa urusannya ini menjadi tidak mudah bagi dirinya. Dan dia semoga mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Sampai-sampai tatkala orang ini tertusuk duri, dia tidak mampu untuk mencabut duri tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang hamba yang dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Tuba li 'abdin akhidin bi inani farasihi." Tuba kila dikatakan innaha syajaratun fil jannah. Tuba adalah nama sebuah pohon di surga. Dilluha yang bayangannya ini masih rotumi ati'am, sepanjang 100 tahun perjalanan. Dan ada juga yang menafsirkan tuba itu adalah siyabu ahlil jannah, pakaiannya penduduk surga. Wakila, dan juga ada yang mengatakan innaha al-jannah nafsuha, sesungguhnya tuba itu adalah al-jannah. Dan biasa tuba di sini kita artikan adalah sungguh beruntung. Ini doa dari Rasulullah SAW, sungguh beruntung ya orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipakaikan baju-baju dari penduduk surga. Tuba li abdin, sungguh berbahagia bagi seorang hamba. Akhidin bi inani farasi fi sabilillah, yang dia mengambil tali kekang kudanya fi sabilillah, ailil jihadi fi sabilillah, yaitu dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara ciri orang yang dia beramal karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala, yakni daiman muiddun nafsahu wa muiddun farasahu lil jihadi fi sabilillah, yaitu dia senantiasa mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kudanya atau segala sesuatu dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. yang menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang sangat menyukai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan pahala atas jihad yang dia lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini selalu mempersiapkan ya dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan dalam kondisi sedang berperang. Dia senantiasa mempersiapkan dirinya. Mungkin kalau bagi kita, mungkin kita mempersiapkan diri kita dengan kita latihan berbagai macam bela diri misalnya. Kita niatkan hal tersebut ini dalam rangka persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita niatkan yang seperti itu, maka akan mendapatkan insyaallah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat orang ini, asy'asa ra'suhu mukbaratan qadamahu. Ini sifat yang pertama bagi hamba yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini rambutnya ra'su asy'asa minal ghibar. Jadi rambutnya ini acak-acakan. Ya. Dan berdebu. Karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya dia tidaklah memperhatikan keadaan dirinya dan juga tidak memperhatikan badannya. Madama hadzal amru natijan an ta'atillah, selama perkara apa yang dia lakukan ini adalah merupakan bentuk ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memperhatikan kondisinya. Kemudian mukbaratan qadamahu, kemudian kedua telapak kakinya berdebu. Ya, dengan sebab karena dia memang berjalan dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang intinya bahwasanya orang ini tidaklah memikirkan penampilan yang ada pada dirinya. Beda orang yang dia menghambakan dirinya pada dunia. Dia memperhatikan bajunya, dia memperhatikan tempat tidurnya, dia memperhatikan penampilannya. Adapun orang yang dia beramal karena akhirat, apapun yang dia lakukan, walaupun menyebabkan penampilannya tidak bagus, maka dia lakukan. Dia tidak memikirkan penampilan dirinya, tidak memikirkan badannya. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Apabila dia ditempatkan atau ditugaskan sebagai penjaga pasukan, kana fil hirasa, maka dia siap. Wa in kana fisaqa, dan apabila dia ditempatkan di akhir dari pasukan, kana fisaqa, maka dia pun siap. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin dari sabda Rasulullah ini, in kana fil hirasa, kana fil hirasa, wa in kana fisaqa, kana fisaqa, memiliki dua makna. Yang pertama, annahu la yubali aina wudi'a. Dia sama sekali tidak memperhatikan di mana posisinya. Pokoknya intinya dia mentaati waliul amri, mentaati pemimpinnya. Misalnya ada daurah, oh, kalau antum ini pantasnya jadi tukang parkir, oh siap. Misalnya, dia tidak memikirkan kedudukannya dia di mana. Masa saya tukang parkir, seharusnya saya pembawa acara. Misal, ya. Tapi orang yang menginginkan balasan di dunia, balasan di akhirat, ya, dia sama sekali tidak memikirkan kedudukan dia, tempat dia ditugaskan. Intinya dia lakukan semua itu dalam rangka mentaati ulil amri, dalam rangka mentaati pemimpinnya. Kemudian yang kedua adalah dia selalu menunaikan apa yang telah diamanahkan bagi dirinya. In kana fil hirasa ada haqqahu. Apabila dia ditugaskan hanya untuk sebagai penjaga dari pasukan inti, al-hirasa ini ibaratnya seperti ronda. Ya, dia ditugaskan untuk menjaga-jaga pasukan intinya yang sedang istirahat, mungkin nanti ada musuh yang tiba-tiba menyerang. Ya, maka dia akan menunaikan hak dia. Dia akan menunaikan kewajibannya. Wa kadzalika idza kana fi saqah. Begitu pula tatkala dia ditempatkan di saqah. Saqah ini tempat yang paling belakang. Biasanya kalau pasukan, yang paling depan adalah pasukan-pasukan inti. Tatkala dia ditempatkan di belakang, dia tunaikan haknya. Kemudian Rasulullah bersabda, yang menunjukkan bahwasanya memang orang ini, ya sama sekali tidak memperhatikan penampilan dia. Dia tidak ingin terkenal di tengah-tengah manusia, sampai-sampai Rasulullah menggambarkan, ini sta'dana lam yu'dan lahu. Apabila dia meminta izin, lam yu'dan lahu, maka dia tidak diberikan izin. Saking memang orang ini adalah orang yang tidak terkenal di mata manusia, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in syafa'a lam yusyafa', dan seandainya dia menjadi seorang syafi, pemberi syafaat, menjadikan wasilah perantara orang yang memberikan syafaat, lam yusyafa', maka syafaatnya tidak diterima. Ai huwa indan nas laisa lahu jahun wala syarfun. Ai dia ini orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, kepada akhirat, di sisi manusia tidak memiliki jah, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kemuliaan. Wa huwa aidan ghairu ma'rufin indan nas, dan dia juga tidak ma'ruf, tidak dikenal di sisi manusia, dikarenakan memang orang ini la yuhibbu adh-dhuhura amaman nas, tidak suka untuk nampak di hadapan manusia, tidak caper, tidak cari perhatian, dia tidak suka untuk dipuji, akan tetapi dia bersemangat berusaha untuk menyembunyikan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini sama sekali tidaklah memudaratkannya karena orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang terakhir dari bab ini, faidah dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang pertama adalah tahdhiru min iradatil insan bi amali dunia wa anna dhalika min asyirki. Ya, jadi peringatan yang sangat keras dari menginginkan balasan di dunia bagi seseorang dia melakukan amalan saleh. Dan ini adalah termasuk dari kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua diambil dari ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat Hud ayat 15 sampai 16, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia pada sebagian manusia, wa hadza laisa dalilan ala ridallahi anhum, dan ini bukanlah dalil bahwasanya Allah ridho kepada mereka. Jadi ukuran keriduan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa dilihat dari kekayaan atau kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang. Fad dunya laysat miqyasan liridallahi taala. Jadi dunia itu bukanlah ukuran dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yukhadhu minal ayatainil karimataini, diambil dari dua ayat yang mulia ini, annal ibrah laysat fi suratil amal, bahwasanya pelajaran itu hakikatnya tidak dilihat dari bentuk amalnya. Kalau amalnya itu adalah amalan saleh tapi niatnya tidak saleh, maka amalan tersebut adalah amalan yang batil. Jadi amalan itu tidaklah semata-mata dilihat dari zahirnya tapi dilihat dari niat pelakunya. Kemudian yang keempat, fil hadis, dalam hadis, dalilun alal farqi bainal abdi alladhi ya'malu liwajhillah wal abdu alladhi ya'malu li ajli dunia, adalah dalil akan perbedaan antara seorang hamba yang dia beramal karena wajah Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beramal karena dunia. Yang mana di antara perbedaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dia beramal karena dunia, jika diberi dia ridho, dan jika tidak diberi dia tidak ridho. Berbeda dengan orang mukmin yang dia beramal karena akhirat, yang dia semata-mata beramal karena Allah Subhanahu wa taala, diberi tidak diberi menurut dia adalah sama saja. Diberi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala tidak diberi maka dia tidak marah karena dia memang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sammal abda alladhi ya'malu min ajli dunya abdan laha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan hamba yang dia beramal karena dunia dengan abdan, menamakan seseorang yang dia beramal dengan amalan dunia abdan, ya, dengan abdan, hamba dunia. Hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dari kesyirikan. Ya, tatkala Rasul mengatakan abdu dinar, jadi orang yang menghambakan dirinya pada dinar, menunjukkan orang yang beramal karena dunia ini adalah termasuk dari kesyirikan. Akan tetapi fi haqqil mu'min, jika dilakukan oleh seorang mu'min, maka hukumnya adalah syirkun asgar. Hukum asalnya adalah syirik asgar. Ya, jadi seorang yang beramal karena dunia, ini hukum asalnya syirik asgar. Dan dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya. Kemudian yang keenam, fil hadis, dalam hadis tersebut, menjelaskan akan alamat-alamat orang yang dia melakukan suatu amalan karena dunia. Di sini disebutkan ada sekitar 4 alamat. Yang pertama, annahu mu'iddun nafsahu lil jihadi bahwasanya dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk jihad, baik jihad dengan ilmu maupun jihad dengan pedang. Dan tatkala kita menuntut ilmu syar'i di sini, maka hakikatnya kita mempersiapkan diri kita untuk jihad dengan ilmu. Yang jihad dengan ilmu ini tidak semua orang dapat melakukannya. Kemudian yang kedua, di antara ciri orang yang menghambakan dirinya terhadap akhirat, dia beramal karena akhirat, anna hadzal abda laisa mutrafan fi hadhihi dunya. Bahwasanya orang ini hidupnya tidaklah bermewah-mewahan di dunia. Bahkan dia tidak memperhatikan keadaan dirinya atau badannya. Selama apa yang dia lakukan ini adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan. Walaupun dia mungkin mendapatkan posisi yang tidak enak. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dia tidak memperhatikan jenis amalan yang dia lakukan. Dia tidak memperhatikan jenis amalan yang dia lakukan. Apakah amalan tersebut sulit ataukah amalan tersebut susah? Apakah amalan tersebut adalah amalan yang banyak dilihat orang atau tidak? Maka dia tidak memperhatikan. Yang penting dia melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya dia ghairu ma'rufin indan nas. Adalah orang yang tidak ma'ruf, tidak terkenal di sisi manusia, memang karena dia menyembunyikan dirinya dan tidak mau menampakkan dirinya. Ini diantara ciri-ciri orang yang dia melakukan amalan karena akhirat. Kita masuk pada bab yang selanjutnya. Al-babu ats-tsamin wa tsalatsun. Bab yang ke-38. Bab yang sangat agung. Banyak dari manusia yang tersesat di dalamnya karena tidak memahami perkara yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab yang mulia ini. Itu babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallahu atau tahlili ma haramallahu faqad takhadahum arbaban. Bab, barang siapa yang mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh berarti dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut arbaban, sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab yang mulia ini, yang pertama adalah penjelasan judul bab yang anak ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah munasabatul hadal bab li kitab Tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, dengan kitab Tauhid yang anak ambil dari kitab Tamhid. Kemudian yang ketiga adalah hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Dan ini pun anak ambil dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, dan ini pun ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan judul bab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man ata'al ulama wal umara ila akhir, hadza syartun wa jawabuhu. Kalimat ini adalah kalimat syarat dan jawabnya. Syarat dan jawabnya. Syaratnya adalah man ata'al ulama, man syartiyah, dan jawabnya nanti faqad takhadahum arbaban. Jadi orang yang dia mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang haramkan, maka sungguh berarti dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Orang yang mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, berarti telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban, sesembahan selain Allah. Wa dzalika li anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi taala. Dikarenakan yang namanya penghalalan dan pengharaman, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, ini adalah haqqun lillah. Hanya hak Allah Subhanahu wa taala, la yusyarikuhu fihi ahadun, yang seorang pun tidak boleh berserikat di dalamnya. Masalah penghalalan pengharaman ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun yang dia menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Faman halala aw harrama min ghairi dalilin min kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah. Jadi ini ada dua bentuk model manusia. Yang pertama, barang siapa yang dia menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah, berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan hal tersebut, berarti dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis model orang yang kedua, waman ata'ahu, dan barang siapa yang dia mentaatinya, dia tidak menghalalkan dan mengharamkan, tapi dia mentaati orang yang menghalalkan dan mengharamkan. Faqad asyrakahu ma'allahi fit tasyri, maka berarti dia telah menjadikan orang tersebut berserikat bersama Allah di dalam pembuatan syariat, di dalam penghalalan dan pengharaman. Jadi di dalam bab ini ada jenis dua model manusia yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, orang yang dia membuat suatu hukum bahwa sini halal, bahwa sini adalah haram. Dan yang kedua adalah orang yang mengikuti mereka. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid karya Syekh Al-Syekh. Beliau mengatakan bahwasanya hadal bab, bab ini dan bab sesudahnya adalah menjelaskan tentang kandungan dari Tauhid dan kelaziman dari tahqiq syahadat alla ilaha illallah. Jadi orang yang dia mentahqiq merealisasikan at-tauhid, merealisasikan la ilaha illallah, maka melazimkan bagi dia muti'an lillahi ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa taala fima ahalla wa ma harrama. Ya, mentaati Allah di dalam perkara-perkara yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Kalau seseorang dia telah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi dari persaksian dia melazimkan bagi dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam penghalalan dan pengharaman. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wala yatahakamu illa ilaihi, dan dia tidak mengajukan suatu hukum kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menetapkan atau berhukum, maka dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menjelaskan, adapun ulama, tugas mereka adalah menjelaskan makna-makna yang Allah turunkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Walaysat wadifatuhum, dan bukanlah tugas ulama tersebut menghalalkan sekehendak mereka dan mengharamkan sekehendak mereka. Ulama ini tugasnya hanya menjelaskan apa-apa yang Allah halalkan dan apa-apa yang Allah haramkan. Fahum adawatun wa wasailu li fahmi nususil kitab wa sunnah. Mereka, yaitu ulama, adalah alat atau wasilah bagi kita untuk memahami nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Oleh karena itulah mentaati ulama, mentaati mereka adalah taban li ta'atillahi wa rasulihi. Tatkala kita mentaati ulama, hakikatnya ini adalah bentuk kita mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka kita taati, ya memang jika dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mereka kita taati memang apabila ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Amat ta'atu al-istiklaliyah, atau adapun ketaatan secara mutlak, ya ketaatan secara mutlak, falaisat illa lillah, maka tidaklah boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan secara mutlak wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan kita kepada ulama ini mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah, wa ulil amri minkum. Dalam ayat yang mulia ini Allah tidak mengatakan wa atiul amri minkum. Adapun dalam ketaatan kepada Allah dikatakan atiu. Begitu juga dengan kepada Rasulullah. Ini adalah ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada ulil amri tidak disebutkan wa'ati'u. Dijelaskan oleh para ulama, hal ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada ulil amri ini mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menyimpulkan, fatu'atu istiqlaliyah, maka ketaatan secara mutlak ini nau'un min anwa'il ibadah. Ini adalah termasuk dari jenis ibadah. Jadi ketaatan kita secara mutlak ini termasuk dari jenis ibadah. Kita mentaati ulama dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka intinya dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan bab ini ya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya yang mulia ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya ketaatan ini termasuk dari jenis ibadah. Jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kategori ibadah. Dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita taat kepada Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Tidak boleh kita menghalalkan atau mengharamkan atau mengikuti seseorang dalam menghalalkan dan mengharamkan ya tanpa dalil berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Ini ana ambil dari kitab Qaulul Mufid. As-Sulaimi saya mengatakan wa'lam ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya yang qasimu ila thalathati aqsam. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman dalam keadaan radiyan biqaulihim, ridho dengan perkataan mereka, muqaddiman lahu dan lebih mengedepankan perkataan mereka, sakhitan li hukmillah dan dia benci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, fa huwa kafirun, maka dia kafir. Misalnya jelas bagi kita dalil yang menunjukkan akan haramnya musik misalnya. Dalilnya sangat jelas dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya kita telah membacanya dari penjelasan ulama. Kemudian ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya musik adalah halal, boleh. Padahal sebenarnya sudah jelas bagi kita akan keharaman musik. Kemudian kita mengikuti pendapat ulama tersebut dalam keadaan kita ridho dengan pendapat ulama tersebut. Kita lebih mengedepankan pendapat orang tersebut. Dan kita marah dengan hukum Allah yang menetapkan musik haram. Kenapa sih kok musik haram padahal musik enak? Misalnya. Ya maka orang tersebut adalah kafir keluar dari Islam. Kufur akbar. Ya, jika dia mengikuti ulama di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Maka dia dalam keadaan ridho. Mengedepankan perkataan ulama tersebut dan dia marah dengan hukum Allah, maka dia kafir. Seperti misalnya mungkin syariat ta'addud atau poligami misalnya. Kemudian misalnya ada yang mengharamkan, nah kalau yang pegawai negeri misalnya itu ya, tidak boleh misalnya. Ya. Tapi kalau tidak dalam rangka pengharaman tidak masuk ya. InsyaAllah pemerintah menetapkan bukan karena dia meyakini akan ketidakbolehannya. Kan. Tapi kalau sudah pensiun, monggo silakan menikah, maka ini beda lagi ya. Ya. Berarti tidak ada unsur menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Atau mungkin ada seorang aku ataupun yang lainnya yang dia ada pendapat yang nyeleneh misalnya. Kalau poligami ada, kenapa poliandri kok enggak ada misalnya. Kemudian dia mengikuti pendapat tersebut misalnya. Dan dia ridho dengan perkataan tersebut dan dia marah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan poligami, maka dia kafir. Ya. Kalau dia benci dengan hukum tersebut. Kemudian yang kedua, mengikuti mereka ulama dan umara di dalam hal yang demikian itu tapi dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah. Wa aliman, dan dia mengetahui bi annahu amsalu wa aslahu lil ibad wal bilad, dan dia mengatai bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna yang paling memberikan manfaat bagi hamba dan negara. Walakin li hawa fi nafsihi, akan tapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya dia memilih hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti ulama tersebut, dia mengikuti umara tersebut di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan. Seperti misalnya ka'annahu yuridu mathalan wadifa, seperti seorang yang dia mungkin contohnya adalah menginginkan suatu tugas ya, karena dia kepepet kalau seandainya dia tidak mengikuti atasan maka dia dipecat, padahal dia ngerti sebenarnya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. maka akhirnya dia karena hawa nafsunya dia mentaati ulama atau umara tersebut, fahada la yukaffaru, orang yang seperti ini maka tidak dikafirkan, walakinnahu fasikun, akan tetapi dia adalah fasik dan seperti orang yang melakukan kemaksiatan yang lainnya, yang fasik. Kemudian yang ketiga, mengikuti mereka jahilan, dalam keadaan dia bodoh, fayadhunnu anna dhalika hukmullahi ta'ala, dan dia menyangka bahwasanya hal tersebut adalah hukum Allah. Jadi orang yang mengikuti ulama dan umara dalam hal yang demikian itu dan dia bodoh dan dia menyangka itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang yang menyunahkan maulid nabi, tahlilan ataupun yang semisalnya, dia menyangka ini adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari sunnah, dan dia jahil, dalam keadaan jahil, tidak mengerti. Maka orang yang seperti ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, apabila memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran, yang memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu syar'i, namun dia meremehkan, tidak mau ya menuntut mencari kebenaran, dia meremehkan, padahal di sekitarnya ini ilmu tersebar luas, tapi dia tidak mau, takut terkena subhat mungkin katanya, maka yang seperti ini fahuwa athimun, maka orang yang seperti ini dia berdosa. Ya mungkin dia didoktrin sama kiainya jangan coba-coba buka www.muslim.or.id misalnya ataupun yang semisalnya, ya sehingga akhirnya padahal dia bisa untuk melakukannya, maka orang yang seperti ini dia berdosa, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi orang yang jahil untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Yang B, apabila tidak memungkinkan bagi dia untuk menuntut ilmu, tidak memungkinkan bagi dia untuk menuntut ilmu, dia tinggal di suatu pedalaman misalnya, dan dia menyangka itu adalah hukum Islam, hukum yang benar, dan sama sekali memang tidak ada wasilah bagi dia untuk mencari kebenaran, maka orang yang seperti ini ma'dzuran bidzalika, wa kana ma'dzuran bidzalika, bodohnya ini mendapatkan udzur. Maka dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang bodoh tidak semuanya mendapatkan udzur. Orang yang bodoh terhadap sesuatu tidak semuanya mendapatkan udzur. Dilihat situasi dan kondisinya, dia tinggal di mana dan dalam perkara apa dia bodoh. Kalau dia bodoh dalam perkara yang orang paling bodoh pun mungkin tahu, misalnya wajibnya sholat 5 waktu, kemudian dia bodoh, maka udzurnya tidak diterima. Ini suatu perkara yang tidak bisa seorang itu adalah bodoh, tidak mengetahuinya. Kemudian kalau dia tidak mengetahui sesuatu sementara dia hidup di lingkungan sebuah pondok pesantren, tapi karena dia tidak mau menuntut ilmu, kemudian dia bodoh terhadap sesuatu, terutama terkait masalah akidah, maka bisa jadi bodohnya itu tidak diterima. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita bahas tentang hukum seorang hakim, yang dia berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.